Nah, hukumnya rekreasi bersama bagi santriwati besar sebuah pondok. Mereka ketika di sebuah pesantren itu kan harus diantar sama mahramnya, dipulangkan oleh mahramnya. Ketika di sebuah pesantren ditempatkan di sebuah tempat yang aman dari ini saja. Jujur kita mengatakan masih pro kontra di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Bagi yang membolehkan, ketat persyaratannya. Barakallahu. Nah, ketika mereka yang sudah gede-gede ini, barakallahu, keluar dari pesantrennya, rame-rame keluar ke sebuah tempat rekreasi, sama siapa kesananya? Satu, akhirnya, sama siapa kesananya? Yang kedua, sangat memunculkan fitnah besar. Entah bagi merekanya atau bagi orang lain yang melihatnya. Besar ya, mau dibawa kemana mereka? Pokok kolam renang. Lah, hati-hati. Walaupun seorang sunni salafi komitmen yang kuat di atas sunnah, mereka manusia biasa. Punya syahwat. Gimana? Punya syubhat. Punya syahwat, deh. Punya syahwat. Mereka manusia biasa, khilaf dan segala macamnya. Hati-hati. Yang seperti ini, ikhwan, enggak dibenarkan. Jadi, benarkan. Dah mereka dikasih hal yang menyenangkan di pondoknya mereka. Ya di situ, di area mereka itu, dikasih yang menyenangkan bagi mereka di dalamnya tadi. Pengen rekreasi, silakan dengan keluarganya masing-masing, dengan mahramnya masing-masing, selama rekreasinya tidak ada padanya pelanggaran. Pelanggaran syariat barakallahu. Yang memungkinkan itu anak yang laki-laki. Ya, yang laki-laki dikarenakan mereka bisa kemana-mana. Itu pun dicarikan tempat-tempat yang bagus, bersih. Tanda kutip ya, bersih. Tidak ada yang macam-macam yang aneh-aneh yang banyak melanggar syariat. Barakallahu. Ya, sesekali untuk sekedar menghilangkan sedikit kejenuhan yang ada pada mereka barakallahu. Apa mungkin Ustaz satu dunia mengenal sunnah semuanya? Tidak. Realnya tidak. Justru yang ada adalah al-haq, as-sunnah semakin lama semakin terpencil, semakin lama semakin terasingkan. Difahami insyaallah ya. Justru yang ada nanti secara realnya nanti itu merupakan tanda kiamat dan dekat dengan pagi kiamat ketika nanti di muka bumi ini sudah tidak ada lagi yang namanya Islam dan Sunnah, bahkan sudah tidak lagi disebut nama Allah Allah. Ketika itulah kiamat akan bangkit pada orang-orang yang paling jelek di muka bumi ini. Nah, itu mungkin ada riwayatnya, tapi kalau satu dunia mengenal Sunnah di zaman sekarang tidak. Kalau mungkin dulu zamannya Rasul, nah, barakallahu fikum, itu masih ada yang kufar, masih ada yang di atas kekufuran barakallahu. Bukan berarti kita pesimis, tidak optimis. Kita mengajarkan asbab, asbab barakallahu. Selebihnya Allah azza wajalla yang memberikan kemudahan barakallahu. Bagaimana jika ada orang tua yang memiliki anak tidak nyekolahkan ke umum dan juga tidak memondokkan anaknya alias dididik sendiri? Ini kembali pada kemampuannya orang tua. Ya, kalau dia orang tua memang betul-betul punya kemampuan dalam bidang ini, labas, tanggung jawabnya dia sendiri. Tapi kita ingatkan, yang terjadi ya dalam real dan kondisi nyata dari sebagian ikhwah, sebagian muslimin, ini hanya semata-mata modus saja. Modus orang-orang tua yang mohon maaf ya terlalu kekaku mengekang anaknya sampai pada tingkat tidak dibawa kemana-mana, hanya orang tuanya saja. Ini ada kejadian nyata saya tahu sendiri. Akhirnya anaknya ini Allahul Musta'an secara kedunia, secara keagamaannya enggak dapat. Secara skill keduniaan juga enggak dapat. Ya perlu enggak perlu begini. Hah? Barakallahu fikum. Begitu ada kejadian, namanya juga anak-anak, kejadian kena kasus tengah-tengah masyarakat, baru ngeh dia yang. Nah, kalau sanggup silakan, itu tanggung jawabnya antum masing-masing. Barakallahu fikum. Tapi jangan dibikin modus. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Bagaimana cara mengatasi budaya saling lempar tanggung jawab di sebuah ma'had? Wah, ini antum aja. Sudah bubar saja. Lalu begitu. Tarbiyah itu seperti yang ditegaskan tadi, amal jama'i. Apa maknanya? Aktivitas yang melibatkan banyak pihak. Antum ngurusi satu anak, ikut dikeroyok suami dan istri. Jemputan, doa dia. Jemputan, anak siji lagi. Itu dikeroyok semuanya, suaminya, iya, istri juga iya, supaya ini anak betul-betul soleh. Gitu. Satu anak, dua pengajar. Paham gak? Ketika dalam rumah tangga, suaminya acuh tak acuh. Mes, dek, bagianmu dek, dek, anakmu urusin. Yang si bapak isi urus, urusin kono. Apa jadinya sang anak? Terbengkalai, jadi broken home. Rusak. Itu skala. Skala apa ya, Pak? Skala satu rumah, satu anak. Itu sudah harus ada tahun antar pasutri. Apalagi ini mengurusi anak-anak kamu dan anak-anaknya orang lain, pemuda-pemudinya orang lain, bahkan muslimin secara umum. Ya semua harus saling ta'awun, saling berkoordinasi, saling mengeratkan tangan, satu langkah, satu misi, satu visi, satu perjuangan, satu pengorbanan, begitu. Solid dan kompak. Dipahami gitu? Nah, kalau saling lempar tanggung jawab itu artinya kepengin bubar. Ya wis bubar wis. Wis bubar, bubar, bubar, bubar. Ya jangan bubar. Ini kan sudah kita rintis sekian lama. Makanya kalau kepengin bubar, masing-masing harus memegang satu tanggung jawab yang dia sanggup, yang dia mampu. Masing-masing memberikan andil, sumbangsih dengan yang dia sanggup. Ta'awun al-birri wa taqwa. Itu pahala besar itu menanti para kota. Jadi budayakan saling support. Budayakan saling mendukung, budayakan saling ta'awun, saling koordinasi para kota. Jadi yang betul itu melemparkan tanggung jawab kepada ahlinya masing-masing atau petugas yang ditunjuk. Itu pun support dari bidang yang lainnya. Ini bagian ini. Allah lagi bagian antum. Perlu bantuan? Siap. Saya akan membantu antum. Yang ini bagiannya antum. Ya Allah. Dikerjakan yang bagus. Perlu bantuan? Kami siap menyupport. Ah, gitu. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, di antara fenomena yang terjadi dan sedikit membuat miris hati, fenomena Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, kita akan membahas yang lain. Fenomena ikhwah kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin yang ternyata lebih suka dengan hal-hal yang berbau sekuler tadi, yang berbau mukhalafah syariah tadi. Alasannya alasan-alasan orang-orang yang terkatakan kurang tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla atau mungkin malah kurang kuat prinsipnya terkait dengan masa depan anak, supaya nanti mereka orang yang punya kemampuan mampu dan segala macamnya, Ketika kita usut semuanya duniawi. Semuanya duniawi. Ini yang agak sedikit mengenaskan. Allahul musta'an. Yang namanya urusan masa depan dunia anakmu itu sudah ditakdirkan, dicatat di Lauhil Mahfuz. Rezekinya mereka sudah dibagi-bagi. Itu bukan urusan Anda. Anda hanya memberikan skill-skill yang sifatnya mubah. Yang dibebankan dalam syariat, usaha untuk selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita dituntut tidak kita tidak dituntut untuk menjadikan anak-anak kita itu sebagai saudagar kaya atau sebagai tajir melintir atau sebagai enggak. Dituntut untuk menjadikan mereka sebagai dzurriyyatun shalihah. Yang paling pentingnya ikhwan. Barakallahu. Ketika antum mengajarkan kepada anak-anak antum perkara din, perkara agama yang benar, itu anak akan mendapatkan agamanya, dunianya akan ikut. Ketika antum mengajarkan kepada mereka perkara duniawi semata, apalagi yang melanggar perkara-perkara syar'i, yang diarai dunianya saja, agamanya nol putul. Hati-hati. Allah musta'an. Yang nanti akan dibawa sama mereka anak-anak kamu nanti itu agamanya, bukan terkait dengan dunianya. Yang ditanya bukan terkait mana rumahmu, bagaimana rumahmu, bagaimana mobilmu, bagaimana tanahmu, bagaimana harta bendamu. Lah, yang ditanya siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agama. Camkan baik-baik para kawan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana menyikapi atasan yang kurang bermusyawarah, kurang ta'awun, cenderung melakukan, memutuskan dan berkehendak semampunya, semaunya. Ya, dikasih masukan-masukan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Antum tidak punya akses, cari seorang yang didengarkan omongannya oleh atasan, disampaikan dengan cara yang bagus, dengan cara yang bijak. Pentingnya berkoordinasi, pentingnya untuk bermusyawarah. Barakallahu. Nah, tapi ada kalanya memang seorang atasan itu dalam sebuah kasus, dalam sebuah kasus ya, itu harus langsung memutuskan dengan nama yang lain. Gini sudah. Kata demikian. Barakallahu. Al-muhim dicari yang terbaik karena fitnah asal. Bagaimana hukum mengikuti lomba tilawatil Quran? Diadakan di mana lomba ini? Diadakan di mana lomba ini? Kalau diadakan di ma'had dengan format masing-masing diminta untuk maksimal, nanti diketahui siapa yang paling banyak hafalannya mendapatkan hadiah dari sang ustaz. Sekedar seperti ini labas. Itu pun diniatkan, diingatkan supaya ikhlas niatnya. Kalau diadakan dalam seperti yang kita ketemu bersama di luar sana, nah, perlomba di sana, nanti diperlombakan segala dinilai segala macam, mendapatkan predikat qori terbaik satu jasa se-Kabupaten Jawa Tengah, qori terbaik nasional, juara satu qori, wah itu dari pondok fulan. Bukan untuk itu Al-Quran dihafalkan para para. Allah Ta'ala alamu bisawab. Sebagian mereka yang di luaran sana itu merasa bangga dengan itu. Nih hasil anak-anak didik kami, juara sekian lomba hafal hadis, juara tingkat internasional lomba hafal apa begitu. Nih juara harapan lomba ini, nih bangga dengan itu. Sebelah mana bisa kayak, belum tahu sih. Emang tujuannya bukan untuk itu kok. Bukan untuk itu. Terlalu banyak dari kalangan anak didiknya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin dalam tarbiyah-tarbiyah Salafiyah para hafidz hafizah. Wakih tenan. Loh, tidak banyak. Banyak. Cuma ngapain juga di sampaikan hafidz. Mana keikhlasan kamu, mana kejujuran kamu mencari ilmu bukan untuk itu walaupun banyak. Hah? Stok untuk imam-imam masjid banyak. Hah? Sa pondok sekian banyak orang siap untuk jadi imam. Saya bingung yang mana ini. Saya sudah dipilih yang terbaik dari yang baik. Barakallahu. Kalau yang hafal sebelum 30 juz yang apa 25 20 wah tartarat. Tahu satat ya, banyak tenang. Banyak. Barakallahu. Luar biasa mereka. Cuman dikarenakan bukan dalam rangka untuk ketenaran, kemasyhuran dan segala macam, tidak pernah dipublikasikan. Bagaimana cara seseorang yang sudah berumah tangga bisa melampaui keilmuan santri yang memiliki kesempatan lebih karena belajar di pondok? Masya Allah, luar biasa adanya semangat. Ya minimalnya kayak santri itulah. Ya, jadi jadwal belajarnya santri ikuti, sesuai dengan jadwal yang ada, ikuti semuanya. Semangat belajar, sambil berumah. Sambil mengurusi ma'isyah keluar. Kalau bisa, bagus bagus. Itu semangat yang tinggi para pelaku. Nah, arah pelatih. Tapi kalau dari sama-sama dari nol ya, santri dari nol, ini yang keluar dari nol, antumnya bakal kewalahan. Yang ini fokus, yang ini banyak fokus. Tapi kalau atau sudah start duluan sebelum nikah sudah belajar, masya Allah, gitu bagus. Nikah teruskan belajarnya, mungkin atau jadi menang, jadi pemenangnya walaupun. Itu contohnya banyak kalau yang demikian. Ala kulli hal belajarlah sampai Anda wafat. Belajarlah sampai akhir hayat. Tidak ada kata terlambat. Barakallahu fikum. Amalkan ilmu yang telah dipelajari. Niatan antum ialah untuk itu, menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Bagaimana cara berbakti atau membantu orang tua bagi mencari ilmu yang menginap dengan cara yang enggak dekat dengan orang tua? Caranya banyak. Cara yang paling penting antum sungguh-sungguh antum fokus belajar. Jadi anak yang berilmu, anak yang soleh dan solehah. Itu bentuk bakti kamu sama orang tua. Karena orang tua kamu itu yang menyupport kamu dengan pembiayaan. Kamu dikasih biaya, dikasih nafkah, dibiayai untuk belajar. Semangat, sungguh-sungguh. Ambil kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua, caranya kan banyak. Bisa komunikasi dengan orang tua, telepon atau apa, ada kesempatan telepon ke orang tua, bagaimana kabarnya dan segala macam, bisa. Atau dari jauh kamu doakan kebaikan orang tua kamu, doakan kesehatan untuk mereka, doakan mereka dikasih rezeki yang lancar untuk mereka dan untuk kamu juga, doakan mereka memberikan taufik, hidayah, ilah, doakan kebaikan untuk mereka semua. Terlalu banyak cara untuk berbakti kepada orang tua dalam kondisi antum masih sebagai pencari ilmu sebab pesantren. Pas pulang nanti langsung diwujudkan dengan nyata, langsung bakti pada orang tua, langsung terkait dengan merekanya. Barakallahu fiik. Bisa. Sementara untuk fokus belajar. Allah Ta'ala alamu bisawab. Ini pertanyaan cukup bagus. Apa nasihatnya Ustaz terkait orang tua yang seakan tidak memperdulikan tarbiyah anaknya, atau dalam mana yang lain sekedar menitipkan anaknya di lembaga pendidikan sementara dirinya sibuk dan kurang perhatian dengan perkembangan anaknya? Lihat, tanggung jawab itu di pundak kalian. yang mendapatkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kalian ya orang tua. Jadi kamu akan diminta pertanggungjawaban atas anak-anak kamu. Para ulama. Dan dari demikian seharusnya dalam tarbiyah, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang baik akan sangat perhatian dengan perkembangan tarbiyah anak-anaknya. Para ulama. Dan semata-mata taruh oke. Ustaz titip ya, terima jadi. Kok enak kan? Hah? Ambil sana, urus sendiri sana anak kamu. Harus ada sinergi, harus ada ta'awun, koordinasi yang bagus antara murabbi dan wali-wali santrinya, Pak. Dengan tolong jangan ada perangai yang seperti ini. Di antara fenomena anak-anak itu putus dari tarbiyah yang Islam yang benar, di antaranya orang tuanya, sehingga dia merasa ketika ditaruh di sekolah pesantren kayak dibuang sama orang tua. Buang, gak pernah tanya kabarnya bagaimana, bagaimana apa, saya dibuang, sehingga dampak psikologisnya menjadi kurang bagus. Allah Musta. Bagaimana cara menyikapi fenomena hizbiyah yang kembali marak sekarang ini? Ya, hizbiyah di mana-mana sih dalam zaman dahulu kala. Dia terus marak di zaman dahulu kala, tambah banyak malah, tambah mengerikan malah. Mengerikan. Barakallahu. Sikap kita tetap istiqomah di atas bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, tinggalkan semua bentuk hizbiyah-hizbiyah tadi dan penyimpangan-penyimpangan tadi, barakallahu. Untuk orang tertentu, ya orang tertentu yang memiliki skill keilmuan, mereka lah yang bertugas terkait dengan masalah menyampaikan penyimpangan-penyimpangan hizbiyah tadi, membongkar penyimpangan hizbiyah tadi di depan thullabul ilm atau kaum muslimin. Antum tetap istiqomah dengan belajar, istiqomah dengan beramal, istiqomah dengan bimbingan yang benar. Barakallahu fikum. Di mana-mana sampai nanti kiamat juga tambah banyak. Ya ini bagaimana hukumnya berolahraga dengan orang yang masih awam, yang harus diperhatikan terkait dengan masalah etika-etika syar'inya, jangan saya melanggar syariat. Yang kedua yang diperhatikan etika-etika muru'ah. Muru'ah ya, menjaga kehormatan diri. Jangan sampai melanggar syar'i karena itu. Jangan sampai jatuh harga diri kita gara-gara itu. Sehingga keadaan mereka harus lebih ekstra hati-hati dalam poin-poin tadi. Kita harus bisa menjaga itu semuanya di depan mereka. Allah Ta'ala alam bisawab. Masalah jual beli, apakah boleh marketer atau maklar menerima uang dari pembeli dahulu, kemudian ditransfer ke pemilik barang dalam keadaan marketer tersebut adalah wakil pemilik barang dan telah diberi izin pembeli transfer 150 ribu ke marketer, marketer ambil 50 ribu dan 100 ribunya ditransfer ke pemilik barang. Ini ada masalah karena maklar atau marketer ini posisinya dalam fikih Islami sama seperti pemilik barang. Antum akad dengan maklar, antum akad dengan langsung pemilik barang, sama saja. Yang penting jelas ini adalah sales atau marketernya pemilik barang. Barang-barang, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Di masa sekarang manusia terobsesi oleh ijazah, sehingga mereka ketika mendengar kata-kata salaf yang ada dalam pikiran mereka adalah keterbelakangan. Wah, salah sih. Salaf itu ialah generasi pendahulu kita yang baik. Rasul salafnya kita, salam. Para sahabat salafnya kita, para tabiin salafnya kita, atau OTB salafnya kita. Mereka orang yang paling maju dari semua yang ada. Kau dikatakan paling keterbelakangan. Allah mustahil. Di zaman dahulu kala dalam dunia ilmu, ilmu Islam, ada yang namanya ijazah. Ada dimasukkan dalam buku-buku Mustalahul Hadis pembahasan masalah ijazah. Izin resmi dari pihak guru, baik tertulis ataupun yang dilafalkan, kepada sang murid untuk menyampaikan kitabnya, menyampaikan riwayat gurunya. Ijazah, izin untuk menyampaikan ilmu resmi itu ada. Tapi ketika mereka mendapatkan ijazah itu dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang halal, dengan cara yang mubah, kenapa ini? Syar'i. Tayib, dalam tarbiyah salaf kita tidak mengingkari adanya ijazah. Tapi untuk mendapatkannya harus dengan cara syar'i atau cara yang mubah. Tidak boleh dengan hal-hal yang melanggar syariat. Karena hanya karena sebuah ijazah. Faham ini yang masuk? Adhuwa. Hanya untuk mengejar sebuah ijazah. Dia harus menerjang pendidikan yang haram, mempelajari ilmu-ilmu yang haram dalam Islam. Lepun. Dalam rangka untuk meraih ijazah, dia harus ikhtilat laki perempuan dalam belajarnya. Tidak boleh. Faham tidak? Kalaupun dia dapat ijazah, kata enggak laku ini ijazah. Nyata apa kenyataannya? Nyata. Difahami soalnya ya. Kalau Anda mendapatkannya dengan tanpa pelanggaran syarat, tafadhal. Seperti zaman dahulu kala para ulama kita barakallahu fiikum. Naam, Allah taala alam bisawab. Yang namanya salafi itu seseorang yang menisbatkan diri pada salaf, ini sahabat, tabiin dan tabi'in. Kata salafi itu mengandung konsekuensi muslim tadi punya komitmen yang kuat dalam beragama, dia kembali pada Al-Qur'anul Karim, satu Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat tapi dan para tabi'in. Bagus itu manhaj yang sahih para sahabat. Paham ya? Pada mereka ada ulama, pada mereka ada ahli tafsir, ada ahli hadis, ada ahli fiqih, ada ahli ada dokter, ada insinyur, ada aparat, ada TNI, ada Polri, polisi, tentara, ada pedagang, macam-macam, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, banyak dalam mereka demikian. Itu terkait dengan metodologi dalam beragama. Barakallahu fikum. Salafi anti takfir yang tidak benar. Takfir itu mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Salafi anti radikalisme. Salafi anti terorisme. Salafi bersinergi dengan penguasanya, dengan pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf atau dalam perkara yang mubah, penguasa yang muslim maupun dia zalim, ila akhirih. Itulah seorang salafi. Allah alam bisawab. terkait dengan masalah kurban. Orang tua di kampung mengajak anak-anaknya untuk iuran buat kurban seekor sapi. Jika anaknya banyak, misalnya 9 orang, apakah boleh semua iuran untuk seekor sapi atau hanya maksimal 7 orang saja? Jawabannya 7 orang saja. Dikarenakan sapi itu maksimalnya 7 orang. Kurang dari 7 tidak ada masalah. Lebih dari 7 menyelisih sunnah. Paham ya? 9, yang 7 sapi, yang 2 kambing 2 ekor. Selesai. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Atau 9, 5 orang iuran untuk seekor sapi, enggak ada masalah. Atau 4 orang seekor sapi, dapatnya 2 sapi. Lah, bas. 7 ke bawah boleh. Lebih dari 7 menyelisih sunnah. Karena nas hadisnya 7 ekor. Kalau yang namanya syarikat pada seekor sapi itu atas nama mereka semua, atas nama yang bersyarikat di situ. Mana kalau itu? Allahu a'lam. Bolehkah korban untuk orang yang sudah meninggal? Seperti yang masih hidup berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Kalau secara khusus ya, berkorban untuk fulan yang telah meninggal, ini hukum asalnya tidak ada syariatnya. Rasul tidak pernah berkorban khusus atas nama Khadijah atau putra-putranya, putra-putrinya yang telah meninggal terlebih dahulu, atau atas nama pamannya Hamzah, tidak pernah. Yang ada ialah dia masukkan dalam niat. Yang pertama, yang korban yang masih hidup, atas nama yang masih hidup, dia niatkan untuk dia dan semua keluarga yang dia tanggung. Itu boleh, baik yang masih hidup sampai yang mati, walaupun jumlahnya puluhan orang. Ada ya Jus, yang pertama. Atau khusus atas nama yang meninggal. Ini yang pertama, kalau yang meninggal tadi bernazar di masa hidupnya, belum ditunaikan nazarnya, maka ditunaikan oleh walinya. Yang kedua adalah wasiat. Sebelum dia mati dia berwasiat supaya disembelihkan hewan kurban atas nama dia. Kalau harga hewan kurbannya itu sepertiga ke bawah, ya sepertiga ke bawah dari harta warisan, maka boleh. Tapi kalau harga hewan kurbannya melebihi dari sepertiga harta waris, maka tidak boleh. Dikarenakan wasiat orang yang tadi meninggal tadi itu hanya boleh pada sepertiga hartanya saja. Misalkan sepertiga hartanya 5 juta, dia minta korban sapi, ya tidak bisa, sapinya mahal. Kalau misalkan sepertiga harta atau 5 juta, dia minta korbannya adalah kambing, maka bisa. Paham ya, dikeluarkan kambing disembelih atas nama fulan wasiat dia semasa hidupnya. Kalau 5 juta tepatnya 2 ekor, maka ekor pertama tahun ini, ekor yang kedua bisa tahun depan. Kalau seperti kehartanya buahnya ratusan juta, ya sudah, nanti dikeluarkan korbannya sampai habis harta benda tadi yang diperuntukkan untuk korban. Hanya 3 kondisi ini yang disebutkan oleh para ulama, selebihnya tidak boleh berkorban atas nama orang yang meninggal dunia. Barakallahu fikum. Untuk melihat dalam buku-buku fiqih, Syarh Al-Mumtah Syekh Ibnu Utsaimin, Zadul Ma'ad, Al-Qayyim, dan buku-buku yang lain, itu khulasah daripada yang mereka sampaikan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Cukup ya? Cukup. Bukal diem, cukup ya. Cukup. Jam 2 lebih 1.4. Cukup misalnya. Sudah gak ada lagi. Yang lainnya Allah alam. Ada yang saya gak tahu jawabannya, ada yang gak mungkin disampaikan di sini, dan segala macamnya. Allahumma sah. Hayat insyaAllah. Begitu ya. Sementara cukup, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.